ahli berjaya daripada yang dimiliki oleh ahli kitab dan orang-orang musyrik. Dan telah kita terangkan bagaimana secara faham hadis yang kita baca tersebut. Kalau dua-dua hadis tersebut daripada sudut wahirnya saling bercanggah-canggahan. Hadis ahli kitab, Nabi SAW larang kita guna dan berjaya ahli kitab, melainkan jika kita tak berjumpa dengan selain daripada yang itu pun kita mesti mencucinya dahulu. Kemudian hadis air daripada bekas kantung wanita musyrikah, rahimah menunjukkan boleh kita gunakan berjana orang yang bukan Islam. Jadi cara ini adalah, setelah kita terangkan mengambil sebuah hadis ini, adalah kita lihat dulu penggunaan berjana-berjana tersebut. Jika dia tidak melibatkan makanan yang haram atau minuman yang najis, yang najis, maka kita boleh menggunakannya seperti biasa. Baik. Adapun kenapa kita boleh menggunakan seperti biasa? Kerana kita ambil hukum asal. Asalnya setiap berjana cawan tinggal ni semuanya adalah bersih, adalah suci. Melainkan kita yakin, kita ada dalil bahawa ia tidak lagi suci, ia tidak lagi, maka barulah kita perlu menjauhi daripadanya. Ataupun kalau kita nak gunakan, kita mencucinya. Jadi dengan ini kita dapat mengambil kedua buah hadis berkenaan dengan gunakan berjana orang yang bukan Islam ini. Dan alhamdulillah kita tak perlu nak meninggalkan satu hadis dan mengambil satu hadis. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, insyaAllah kita dapat empat, satu hadis atau dua buah hadis, yaitu yang ke-24, wa'an Amr ibn Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina wa huwa 'ala rahilatihi wa du'abuha yasilu 'ala katifi, akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa shahahahu. Maksudnya dari Amr ibn Kharijah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami di Mina. Sedang beliau berada di atas kenderaannya, sementara air liur kenderaannya mengalir atas pundakku, ini bahuku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan At-Tirmidzi dalam sunannya, dan dia mensahihkannya. Siapa mensahihkannya? Imam At-Tirmidzi. Jadi walaupun dia bukan datang daripada Al-Imam Al-Bukhari ataupun Al-Muslim, hadis ini telah disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, salah seorang daripada ulama ulama hadis. Dan hadis ini dikaji oleh ulama-ulama hadis zaman sekarang, dan mereka mengatakan hadis ini sahih. Ya, kalau lihat di muka di footnote itu, Imam Al-Ghazali, Syekh Al-Ghazali dan Mu'tazil mengatakan hadis ini sahih. Dan demikianlah dikatakan oleh ulama-ulama hadis. Baik, Amr bin Kharijah ini adalah seorang sahabat dari golongan Ansar, dikelompokkan dalam penduduk Syam, sekutu Abu Sufyan bin Harb. Baik, Abdul Rahman bin Hunam meriwayatkan darinya bahawa dia mendengar Rasulullah SAW berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya Allah telah memberikan haknya kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ini antara hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu. Mereka mungkin tak terkenal masyhur seperti Abu Bakar As-Siddiq dan khulafa ar-rasyidin yang lain, tapi ini antara hadisnya. Hadisnya ini walaupun orangnya, sahabatnya tak masyhur, tapi hadisnya amat masyhur. Apa dia? Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Dan ini hadis yang amat penting sekali dalam bab apa? Bab pusaka, bab wasiat. Jadi kalau seorang itu sebelum nak meninggal dunia, dia buat wasiat, dia nak wasiatkan kepada siapa, siapa pun boleh. Selagi orang itu berhak dan boleh menggunakan harta, maknanya dia manusia. Nak kasi wasiat pada orang kafir, boleh. Tapi untuk binatang boleh tak? Untuk anjing kesayangan, kucing kesayangan, lembu kesayangan, dan itu adalah perbuatan yang apa? Yang sia-sia lah, perbuatan bodoh. Tapi dilakukan oleh orang barat, sebab mereka kata animal rights, kata ni agaknya lah. Dia melampau sangat sayang dengan binatang. Baik, ada pun kita, mereka ni tak boleh, tak boleh memiliki apa-apa lah. Binatang yang tidak berakal, mana dia nak memiliki apapun. Jadi kita boleh beri wasiat pada siapa saja, melainkan ahli waris. Ahli waris. Dan bukan maknanya tak boleh beri wasiat pada saudara mara. Boleh beri wasiat pada saudara mara asalkan dia bukan ahli waris. Biasanya ahli waris kalau dia mempunyai furuq, yakni cabang dia, biasanya maksud di bawahnya adalah anak-anaknya. Kemudian anak-anaknya, yakni cucu-cucu. Dan di atasnya, ahli warisnya biasanya adalah ibu bapanya, kalau tak ada, datuk dan neneknya. Kalau dah tak ada, dua-dua atas bawah baru dia pergi kiri kanan. Kiri kanan siapa? Adik-adiknya. Kalau tak ada juga boleh dia pergi jauh sikit sampai kepada makcik, pakcik dan seterusnya. Maknanya, kalaulah seseorang itu bukan ahli waris, makcik jauh, pakcik jauh yang bukan ahli waris, boleh tak ada diwasiatkan kepada orang tersebut? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis ini. Tetapi anaknya dia nak berikan wasiat sebab anak ni jaga dia waktu dia sakit, betul lah? Angkat dia masuk pergi bilik air, keluarkan, sibukkan dan sebagainya, kasih makan dan seterusnya. Anak-anak lain semua lah, tinggalkan buat bodoh pun. Lagi plan nak letak kat rumah orang tua kan, macam zaman sekarang. Jadi kata bapa dia ataupun mak dia ni, kau, aku wasiatkan kau ambil lah semua yang atas aku. Boleh tak boleh? Tak boleh. Satu sen pun tak boleh kasih kepada ahli warisnya. Sebab dia adalah ahli waris dan tidak ada wasiyah li waris. La wasiyata li waris. Hadis ni digunakan oleh ulama dan semua orang-orang yang mengaku dia berpegang kepada hadis. Siapa yang tak berpegang kepada hadis? Kalau dia tak nak gunakan hadis ni dari masalah dalam fiqah hanya satu. Kalau dia tahu hadis ni sahih daripada Rasulullah SAW ataupun dia adalah seorang yang ahli bid'ah. Sebab apa dia tak gunakan hadis? Sebab dia hadis tu kampung masyur. Baik. Itulah sebabnya kita tak boleh beri wasiat kepada anak. Tapi kalau kita beri wasiat kepada anak, tiri boleh. Dan sebaliknya, ahli waris ini yang tak boleh kita beri wasiat, maknanya orang lain tak boleh dapat harta pusaka. Yang boleh dapat harta pusaka cuma ahli waris. Kalau taruhlah yang tadi jaga dia bukan anak dia, tetapi anak angkat dia. Lepas tu kita nak bagikan harta pusaka pada anak angkat dia. Boleh tak boleh? Tak boleh. Kalau kita nak berikan kepada anak angkat, mestilah dalam bentuk wasiat. Sebab dia bukan ahli waris. Itu pun tak boleh lebih daripada sepertiga harta pusaka. Nampak? Sebab itu tak ada. Itu kalau dia wasiat ke, dia nazar ke, dia nuzair ke, nuzairiyah ke, macam tu je. Tak ada, tak ada hukum lain. Jadi dengan hal ini kita dapat tahu bahawa Islam itu bila dah letakkan hukum macam ini, menunjukkan Islam mengambil berat tentang saudara mara. Sebab ahli waris ni siapa? Saudara mara. Dan mereka walaupun dia jahat, walaupun dia tak ambil indah kepada mak bapak, walaupun dia selalu apa ni gertak-gertak mak bapak, tapi mak bapak dia meninggal, dia dapat duit. Tapi maksudnya dia dapat harta satu. Sebab ni bukan kena mengenai dengan awak baik ke tak baik. Ini ada kena mengenai dengan apa? Darah. Ada kena mengenai nasab keturunan. Main peranan dekat situ. Sebab itu kalau kita putuskan silaturahim ini, hukumnya betul-betul yang amat besar. Amat besar. Hampir kepada kubur. Baik. Jadi walaupun meninggal dunia, tak putus. Cuba bayangkan, dia jahat-jahat-jahat dengan mak dia. Mak dia meninggal, dapat satu estate sebenarnya. Bahagian pusaka dia. Rasalah menyesal, rasa tak baik, rasa baiknya mak aku dan sebagainya. Itu dia punya kesan. Banyak hukum dalam Islam ada hikmah-hikmah seperti ini yang mungkin kita kurang kaji. Tapi ada orang yang akan ini, alah, semua sama rasa lah. Laki sama, perempuan sama, apa nak? Apa ni lelaki dua kali ganda daripada perempuan. Zaman sekarang macam tu kan. Dulu boleh lah, zaman dahulu wanita tak bekerja, betul tak? Jadi dia dapat separuh cukup. Lelaki yang kerja jadi dia kena dapat dua kali ganda. Zaman sekarang tidak. Kadang lelaki pun tak kerja. Dia panggil apa house, apa husband, apa panggil male-male apa entah male. Adalah istilah yang dia jadi macam mak ataupun housewife. Husband. Tapi bukan itu. Apa pun berubah pun, hukum tetap hukum. Hari bakal min Allah, satu kewajipan daripada Allah SWT. Tak boleh ubah. Baik, yang penting di sini itulah amru bin Faridah. Jadi tak masyhur kurangnya, tapi hadisnya masyhur. Jadi apa dia? Apakah hadis dia? Hadis dia ini Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami di Mina. Jadi di mana? Di Mina. Dan Nabi SAW bukan tinggal di Mina. Dia tinggal di mana? Rumahnya di Al-Madinah. Mina ni di mana? Di Mekah. Di luar sikit yang ada Mekah. Dan Mina ni adalah tempat haji. Tak ada orang tinggal di situ. Sekarang awak pergi, adalah. Dah tak ada. Sekarang tinggal tak ada. Orang dah keluar. Awak pulang kat situ, mesti awak bukan bersih-bersihkan sampah. Ataupun supervisor dia ke apa. Tak ada orang nak tinggal di situ. Tak ada rumah apa pun. Jadi buat apa Nabi SAW khutbah kat sana? Fahamlah kita bahawa Nabi SAW berkhutbah kat Mina tu kerana apa? Kerana manasik haji. Tetapi kita tahu yang Nabi SAW khutbah, khutbah Arafah, betul tak? Ha, khutbah Arafah tu yang pada yang Hajatul Wada. Arafah bukan Mina. Arafah lagi 10 km daripada Mina. Jadi apa hal yang khutbah kat Mina? Menjumat ke? Maka ulama mengatakan ini bukan khutbah Arafah, ini bukan khutbah Jumaat. Tapi ini adalah khutbah apa? Khutbah nak terangkan pada orang ramai orang-orang haji ini tentang hukum ahkam haji yang berkaitan dengan manasik haji. Ini kata orang tu revision lah. Sebab ada orang tak tahu ini syariat Islam yang haji ini bukan semua orang buat haji. Ada yang baru first time nak buat haji. Jadi mereka kalau orang tak tahu apa nak buat di dalam manasik haji ini, mereka tengok Nabi SAW je. Tak pun tanya Nabi SAW buat apa, Nabi SAW buat apa itu. Tapi detail mereka mungkin dah tak tahu. Bahkan banyak yang tak tahu. Mereka mengharapkan tengok Nabi SAW. Sebab itu kata Nabi SAW, khudu ani manasik kamu, ambillah beraku manasik-manasik kamu, manasik-manasik kamu. Zaman tu tak ada buku apa, buku haji, booklet buku haji tak ada. Jadi kita tengok Nabi SAW buat. Jadi takkan semuanya dapat dilakukan oleh Rasulullah SAW kan. Jadi sebagian perkara tu nak kena terangkan juga dengan apa? Secara oral. Jadi Nabi SAW naik unta je, Nabi SAW khutbah kan. Nabi khutbah tu kita kan datang sedikit sebanyak manasik haji yang penting agaknya. Itu di Mina. Sama ada sebelum pergi buat wukuf di Arafah yang 8 Zulhijjah, iaitu yang mutaria, ataupun waktu-waktu hari-hari Mina, iaitu waktu lontar Jabrah. Baik, jadi alhamdulillah rupa-rupanya manasik haji ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sejelas-jelas. Jadi kalau orang tak mau ikut sunnah Nabi SAW buat manasik haji, nak ikut syekh haji, tok haji, habis. Dia ada dalam keadaan bahaya. Kecil je 10,000 keluar, makan dia sedap, tapi manasik dia tak ikut sunnah, tak ikut sunnah. Baik, dalam hal ini Nabi SAW telah berkhutbah di Mina wa huwa ala rahilatihi, sedangkan dia di atas rahilah. Rahilah ni bahasa Arab untuk apa? Kenderaan unta betina. Dan Nabi SAW memang memiliki seekor unta betina Qatwa. Ini yang dibawa daripada Mekah untuk hijrah sampai ke Madinah. Wallahu alam tu unta yang sama ke tidak? Wallahu alam. Tapi yang penting dia adalah seekor unta. Wal mu'abuha yasinu ala katifi, kata Amr bin Kharijah, sedang Nabi SAW khutbah, air liur unta tu mengalir meleleh jatuh ke atas bahu aku. Jadi Amr bin Kharijah ni dekat ke jauh dengan Nabi SAW? Dekat. Boleh dengar Nabi SAW cakap. Bukan itu, air liur unta tu mengalir kan bahunya. Itu dia. Ini evidence kuat lah. Wah, di sini bagus punya sahih. Dia apa tu, kalau dia riwayatkan khutbah Nabi SAW kat Mina tu, itu kuat lah, dia dengar ya. Sebab Mina tu kawasan yang besar dan orang amat ramai waktu buat haji. Nak dekat 100,000 orang ramai-ramai. Tapi tak pernah dengar kita dengar tempi ke apa ya, betul tak? Tak adalah sampai orang pecah gigi, apa ni, tarik lantai, tarik tudung dan sebagainya. Macam-macam hal sekarang ya. Sebab tu masalah disiplin, tak disiplin. Tak, hujam tak ada atau tu lontar jamrah dua tingkat tak ada lagi. Boleh pula wukuf tempat begitu je. Mina macam tu juga ya. Alhamdulillah. Yang penting dekat sini berkenaan dengan air liur unta tersebut meleleh mengalir dekat bahu aku, kata dia. Nak tunjukkan apa dekat sini? Nabi SAW tahu ke tak tahu? Air liur unta ni mengalir dekat sahabat ni. Tahu. Mungkin kena sahabat lain pun. Dan Nabi SAW diamkan. Dan diam ni tanda apa? Tanda setuju. Setuju bahawa Aliyah ni tak payah nak suci, tak payah nak kesat. Jadi Nabi SAW bila diam ini, ulama mengambil hukum bahawa najis atau tak najis, Aliyah ni untuk tidak najis. Tidak najis. Dan kalau airnya tidak najis, hingusnya sama hukumnya, peluhnya sama hukumnya. Tapi jangan kiaskan darah, darah keluar dari darah. Dan juga ada pun kencing dan tahinya tak masuk dalam lah. Dan adakah ini hanya untuk unta saja? Jawabnya tidak. Sebab unta ni termasuk haiwan yang boleh dimakan dagingnya. Bila kita boleh makan dagingnya? Bila dah sembelih lah. Masak ke tak masak ke terpulang lah. Nak well done ke tak well done. Tapi yang penting kena sembelih. Boleh tak kita kiaskan lembu dengan unta? Air liur lembu dengan air liur unta, sama ke tak sama hukumnya? Patutnya sah? Sama. Tak ada beza. Begitu juga dengan kambing. Apa-apa lagi yang seperti unta yang boleh dimakan tadi. Dengan ini kita dapat satu hal, satu hukum bahawa liur unta tidak najis. Tidak najis. Dan hadis ini sebenarnya datang selepas hadis keledai, ya kan? So, minggu lepas kita sebutkan tentang hadis keledai. Nabi SAW haramkan keledai kerana dia najis. Jadi seolah-olah Ibn Hajar Al-Asqalani nak sebutkan dalam hadis unta ni, hadis unta ni, bahawa yang diharamkan, yang haram dimakan dagingnya najis. Okey. Tetapi kalau yang halal dimakan, boleh tak kiaskan dengan yang haram dimakan? Oleh kerana ada dalil ini, maka menunjukkan bahawa tidak, yang halal dimakan dagingnya seperti unta, kambing, lembu ni, air liurnya dan apa-apa yang keluar daripada badannya adalah tidak najis, yang ini adalah suci. Jadi tidak ada apa-apa masalah berkenaan dengan hadis. Bahkan ramai ulama mengatakan hadis ini kalau tak tulis pun, tak rekod pun dalam kitab ni tak apa. Sebab ini adalah hukum asal. Dia bukan hukum baru. Jadi ayam, kalau ada apa-apa yang keluar daripada hingus ayam ke apa, ada hingus eh? Ada yang dari tahu. Dan sebagainya, jangan nak susah-susah mesti nak kena cuci ke apa semuanya. Kalau cuci bukan kerana najis lah, kalau kita geli itu lain lah. Jadi itu hukumnya, dan ini satu kesenangan dan satu kemudahan untuk umat Islam. Baik, kita ambillah satu hadis. Tapi hadis ini ada syarah yang amat panjang. Tengoklah kalau tempat. Iaitu berkenaan dengan hukum mani. Hadis ke-25. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. Baik, jadi jemaahnya dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci mani kemudian keluar solat dengan menggunakan kain itu dan aku melihat bekas cucian padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan bagi Muslim, yakni riwayat Muslim, aku pernah menggosok dari kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau solat padanya. Gosok apa? Samalah, riwayat sama, jadi gosok mani daripada kain Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW solat padanya. Dan gosok ini satu terjemahan yang tak boleh tepatnya. Sebab afrukuhu dengan gosok, kalau gosok kita faham gosok campur air kan. Tapi dalam bahasa Arab, afrukuhu tak mesti dengan air, bahkan tak dengan air pun. Jadi gosok boleh kerik. Afrukuhu kalau bahasa kita sepatutnya apa? Kerik. Baik. Dan kita lihat riwayat lain. Sebab tu dibawakan riwayat-riwayat ini. Dan pada lafaz lain baginya, ini bagi Imam Muslim, aku pernah mengeruknya, mengeriknya, ahukuhu yabisan, dalam keadaan kering, dengan kuku saya dari kain beliau. Siapa kata ni? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada tiga keadaan ni tentang mani. Nabi SAW mungkin telah bersetubuh, dan itulah yang paling biasa kan? Ada ulama kata mungkin Nabi SAW mimpi. Yang ni mimpi basah. Tapi ada ulama menafikan bahawa Nabi SAW boleh mimpi basah. Sebab mereka kata Nabi SAW seorang Nabi yang maksum, sedangkan mimpi-mimpi ni daripada syaitan. Nabi SAW tak mungkin dipermainkan oleh syaitan sampai keluar mani. Wallahu a'lam. Tetapi kita tahu juga Nabi SAW mungkin juga keluar mani daripada mana? Daripada bersumur dengan isteri-isterinya. Jadi oleh kerana tak pasti mana satu, kita ambil umum je lah. Jadi apa juga mani datang daripada mana pun. Kemudian yang penting sini Nabi SAW untuk yang pertama adalah dia mencuci. Bila mencuci dekat sini, lafaznya dalam bahasa Arab yaghsil. Yaghsil maknanya cuci dengan air ke bukan dengan air? Mesti dengan air. Yaghsil cuci dengan air, air banyak-banyak, air mengalir. Cuci mungkin digosok sampai hilang bekas. Mungkin ada sikit-sikit bekas. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dan aku melihat bekas cucian padanya. Jadi masih basah, belum kering lagi. Dan Nabi SAW pakai dia kain tersebut buat solat. Dan kalau kita ambil riwayat ini saja menunjukkan bahawa Nabi SAW mencuci maninya, bekas maninya di kain, menunjukkan mani itu mesti dicuci. Dan kita dah terangkan kemarin, kalau sesuatu itu perlu dicuci, yang ini ada syariat disuruh cuci, menunjukkan ia adalah najis. Kalau tak, tak dicuci. Jadi kalau daripada riwayat pertama, seolah-olah mani itu najis, maka Nabi SAW pun cuci. Baik. Tetapi dalam riwayat lain, dan dia adalah hadis yang sama, kita nak terangkan sikitlah tentang hadis ni. Faedah banyak. Sebab hadis itu mungkin datang macam gini. Ia ada satu konten tadi. Satu konten. Tetapi tahukah kita bahawa untuk satu konten hadis yang kena Nabi SAW ni ada macam-macam turuk, yakni riwayat. Semua berkaitan dengan konten yang sama, tapi mungkin ada orang riwayat full, ada orang riwayat separuh. Betul tak? Jadi bila kita kumpul-kumpul dengan riwayat tu, baru kita nampak complete picture. Kalau tak, tak nampak. Dan kalau dia adalah berkenaan konten yang sama, ia sepatutnya berlaku pada waktu yang sama. Maka itu semua memberi kesan kepada hukum yang kita nak keluarkan daripada hadis tersebut. Sebab kalau dia bukan, kita tak betul-betul kaji dia punya takrif dia, yakni riwayat-riwayatnya, mungkin ini waktu ini, kemudian besoknya cerita hampir sama tapi lain cerita. Kalau lain cerita, hukum dia dah lain. Jadi kalau dia tentang kes yang sama, baru kita boleh katakan semua riwayat ni kita kena ambil, kita mesti satukan dia. Satukan dia, combine dia, dan kita keluarkan hukum daripada collection of apa ni, daripada riwayat-riwayat yang sama ni. Berbeza tapi kita nak ambil konten yang sama. Okay? Jadi dalam hal ini, semuanya adalah tentang konten yang sama. Jadi kita kena gunakan riwayat-riwayat yang ada ni untuk fahamkan secara apa? Secara komplit. Jadi dalam riwayat Muslim katanya lafaz kuntu afruquhu min qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mafarka. Aku kata Aisyah biasa menggosok daripada mani tersebut daripada kain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia Nabi sallallahu alaihi wasallam solat pada. Dan ini tak tunjukkan pakai air. Gosok. Dan zahirnya bila dia dah kering, kalau basah pun nak gosok, tak hilang. Kalau basah, kita kain kan. Jadi maksud kering, maknanya kita tunggu sampai kering, tak payah basah-basah kita cuci. Dan kalau dah buku, tak payah pakai air pun boleh buat solat. Jadi ada percanggahan tak antara riwayat ini dengan riwayat yang pertama? Ada. Satu, Nabi SAW cuci solatlah macam tadi mani tersebut. Yang kedua, Aisyah tak cuci. Nabi SAW pakai. Nabi SAW pakai, takkan Nabi SAW tak tahu. Dia nak solat, dia tak kisah dia pakai kain apa. Mana boleh. Kalau betul-betul mesti cuci, dia kata Aisyah tak cukup ni, main gosok-gosok, mesti nak kena cuci dengan air. Tapi Nabi SAW pakai ni menunjukkan boleh, tak payah cuci dengan air. Dan riwayat yang terakhir itu paling jelas. Sebab Aisyah kata wasilah sinah lafaz kuntu ahukuhu ya bisan. Aku pernah mengeriknya waktu dia kering dengan kuku saya. Tak boleh kita buat macam ini, kerik dengan kuku, melainkan dia dah kering. Dan bila disebutkan kering tu, maknanya dia tak taruh air. Intaubi. Dan maknanya Nabi SAW pakai kain tersebut untuk buat solat. Jadi dekat sini sebenarnya kenapa hadis ini dibawa dalam kitab Taharah, nak terangkan, nak cuba ambil hukum apakah mani itu suci ataupun najis. Baik. Jadi ada banyak pendapat. Sebenarnya ini antara bab yang paling pening. Kalau betul-betul 2 jam 3 jam pun tak habis. Macam-macam pendapat, macam-macam dalil dan debat antara pendapat dan pendapat, dalil dan dalil. Ini antara, kalau soalan tu wah hadis ni dalam exam memang kita takut. So, banyak sangat pendapat. Nasib baik tak keluar dari exam. Baik. Jadi kita ambil ringkas untuk masa yang ada lah. Pendapat pertama kata mani itu najis, mesti dicuci. Kalau tak dicuci dia macam air kencing, tak sah solat. Kalau cuci dia macam biasa. Kalau dia dekat atas air, eh dekat atas tanah, macam hadis badui tu, tuanglah dia balik. Kalau dekat jahil, cuci sampai hilang. Mesti nak perah-perah-perah sampai hilang air dia. Dan ikut keadaan keadaan. Nanti mani itu najis, macam najis-najis lain. Perlu tak 7 kali, perlu tak dengan tanah, tak payahlah. Itu hanya untuk air najis saja. Baik. Pendapat kedua. Pendapat kedua kata mani itu tidak najis. Mana boleh najis kata mereka? Sebab mani itu adalah aslul insan. Asal usul insan, manusia. Manusia ini dimuliakan oleh Allah SWT, ditinggikan kedudukannya daripada haiwan-haiwan lain. Sekali dia punya asal usul najis, tak habis dalam tentu. Tak boleh, mani itu tak boleh najis. Mani itu mesti itu suci. Tapi macam mana ni? Nabi soalan suci ataupun gosok, kalau tak pun mesti at least, kalau tak najis betul-betul pun dia, kalau dia tak najis pun berat, dia najis juga. Cuma dia ringankan apa? Cara cucinya. Sebagian kata macam itu. Dan ada ekstrim, ada yang mengatakan tidak, nak tak najis langsung, tak payah cuci langsung. Tak payah kerik pun tak payah, apalagi nak pakai air untuk bah, untuk basuh. Lebih kurang 3 pendapat kita miringkan. Baik. Dan semua dalil-dalil untuk pendapat-pendapat tadi sebutkan, semuanya berasal daripada hadis kat depan kita. Jadi hadis kat depan kita ni hadis yang penting, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan sekarang seperti ini tak boleh kita jumpa dari selain Aisyah radhiyallahu anha ataupun isteri-isteri Rasulullah SAW. Sebab ni adalah ada kena mengenai dengan apa? Pribadi, private life of Rasulullah SAW. Bab mani ni apa semuanya. Tapi alhamdulillah oleh kerana para sahabat ini amanah dan mereka gigih menyampaikan dan menyebarkan ilmu hadis-hadis Nabi SAW sampai kepada kita. Kalau tidak, dia sembunyikan saja, tak sampai. Dan alhamdulillah, sebenarnya Allah SWT telah mengisyaratkan supaya isteri-isteri Rasulullah SAW ini menghafal apa yang turun Al-Quran, apa yang berlaku dekat rumah Nabi SAW, kemudian menyampaikan dia. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan hendaklah kamu wahai isteri Nabi, uzkurna, ingatlah, hafallah, ma'yutla fi buyutikunna, apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian daripada ayat-ayat Allah dan al-hikmah. Dan ramai ulama tafsirkan biasanya kalau hikmah berganding dengan ayat-ayat, al-hikmah ni maknanya sunnah. Jadi hafal Quran, hafal hadis. Wal-hikmah innallaha kana latifan khabira. Duduk kat rumah, jangan keluar. Jangan sibuk-sibuk pergi kerja apa semua. Duduk kat rumah. Wakar nasi buyut tikunna. Kalau nak keluar pun ada hajat. Bukan macam sekarang. Dan duduk kat rumah buat apa? Duduk kat rumah Nabi SAW, belajar ilmu dan sampaikan ilmu. Baik. Jadi itulah yang dilakukan oleh para sahabat dan isteri Nabi SAW, Ummahatul Mukminin. Jadi Aisyah Ummul Mukminin, kita baca sikit takut terlepas. Namanya adalah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Dia anak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Dan ibunya adalah Rahman binti Amir. Nabi sallallahu alaihi wasallam melamarnya di Makkah dan menikahinya pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Ketika dia berumur 6 tahun. Tapi tak maknanya kita mesti kalau nak ikut sunnah kahwin dengan perempuan 6 tahun. Dan mesti bernikah waktu bulan Syawal, jangan bulan-bulan lain. Tak ada. Kita kena bezakan sunnah Nabi SAW yang betul adat kebiasaan ataupun memang kebetulan dengan adat-adat yang memang sunnah. Nah, ini disebut banyak kali. Ada orang kata pakai sarban, pakai jubah itu betul-betul sunnah dan sebagainya. Atau ada yang kata pakai tongkat. Tak? Jadi apa nak pakai lagi ya? Lepas tu nak naik unta, Allah Alam. Tak perlu. Itu bukan termasuk sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu hanya sunnah adi ya. Baik. Itu beza dengan sunnah-sunnah lain seperti makan dengan tangan kanan, makan cara duduk dan seterusnya. Ini kalau kita nak bicarakan ada tempatnya lah. Jadi dekat sini maksudnya Nabi SAW bernikah melamar Aisyah radhiyallahu anha ketika dia berumur 6 tahun. Dan yang galakkannya, yang offer ni adalah bapaknya, iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa tak nak anaknya jadi isteri Nabi SAW? Dia punya potensial masuk syurga terlalu tinggi sekali. Nabi SAW kalau tak boleh jaga isterinya, siapa lagi boleh jaga? Betul tak? Ini satu isyarat. Kalau kita jumpa orang yang baik, kita tawarkan anak-anak kita kepada mereka. Baik. Dan walaupun ini satu kepelikan, umur 6 tahun dah bernikah, tapi tak bermaknanya ia salah daripada sudut hukum. Asalkan waktu kita suaminya bersetubuh dengan isterinya bukan umur 6 tahun tetapi umur yang dia boleh melakukan persetubuhan. Jadi itu konsep Islam tentang women's right. Bukan women's right ni maknanya budak-budak tak boleh kerja, budak-budak tak boleh kahwin. Mana ada macam tu? Kita tanyalah nenek kita, kalau makcik kita apa semuanya, semua kecil-kecil dah kerja ke? Kalau yang kat tepi laut dan kat ikan, yang dekat apa ni tamak kebun ke, dalam kebun. Kalau ikut human threat, children threat itu tak boleh ke? Asalkan kita tak suruh dia angkat atau buat kerja yang dia tak boleh buat, lain kita lah. Masuk dekat apa ni, apa coal mine ke apa ke dan seterusnya. Allah Allah. Jadi itu Aisyah radhiyallahu anha dan beliau melaksanakan pesta pernikahan, bukan pesta-pesta ada lagu-lagu ke apa bukan ada DJ itu bukan. Pesta maksud kat sini adalah walimah. Makan-makan dengan Aisyah di Madinah. Jadi dia melamar di Mekah tapi dia walimah di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah. Dan ada yang mengatakan selain itu dan beliau hidup bersamanya selama 9 tahun. Di Madinah 9 tahun. Dan Rasulullah SAW meninggal dunia ketika dia berumur 18 tahun. Dan beliau tidak menikah dengan gadis lainnya. Lain semuanya bukan anak dara, semuanya dah janda. So, kalau Nabi SAW memang kata orang tu suka sangat dengan wanita, tentu dia dah kahwin dengan dara-dara. Tapi hanya Aisyah ini saja yang merupakan isteri dia yang gadis. Dan itu pun kita tak payah nak gaduh lah. Orang kalau nak petikaikan Nabi SAW kahwin banyak ke itu ke ini, kau beriman ke tak beriman? Kau beriman? Okey, mesti tak ada masalah. Semua datang daripada Allah dan Rasulnya, kita terima. Kalau tak beriman, jangan gaduh pasal ni, pasal tudung, pasal aurat, pasal solat, pasal apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. Sebab yang pertama sekali nak dakwah pada dia adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah SAW agar diberikan kunyah, yakni julukan. Maka beliau bersabda kepadanya, engkau dijuluki dengan putera saudara perempuanmu Abdullah ibn Zubair. Itu satu kunyahnya. Dan dia seorang yang pandai dalam masalah fiqah, mendalam pengetahuannya, faqih dalam berbicara, memiliki banyak keutamaan, banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Kalau daripada wanita, dialah yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis. Dan mengetahui hari-hari besar Arab dan syair-syair yang antara ilmu yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan kelompok sahabat dan tabi'in meriwayatkan hadis darinya. Boleh kita riwayatkan hadis daripada wanita, tak salah. Baik. Ada 10 ayat dalam surah An-Nur yang turun membahas kesuciannya. Rasulullah SAW wafat di rumahnya dan dikuburkan padanya. Yang ini di dalam rumah siapa? Rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dia meninggal dunia di atas apa dipanggil super apa ni Aisyah radhiyallahu anha. Itu menunjukkan sayang Nabi SAW dan kelebihan Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia meninggal dunia di Madinah pada tahun 57 Hijrah. Jadi panjang hidupnya, umurnya telah wafatnya Rasulullah SAW dan banyak kelebihan kat situ. sebab dia dapat sampaikan dan ajarkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan ada yang mengatakan tahun 58 Hijrah pada malam Selasa 17 Ramadan dan dimakamkan di Baqi', ini di Madinah. Abu Hurairah mensolatkannya ketika menjabat sebagai Khalifah Marwan di Madinah. Itu sedikit banyak tentang Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kita tak baca ni, tetapi daripada hadis kita lihat hadis lagi. Jadi ada tiga pendapat tentang hukum mani. Satu kata dia adalah najis sebab disuci. Kita tahu ni ikut kaedah betul, benda yang disuruh cuci mestilah dia najis. Baik. Tetapi kalau kita ingat-ingat lagi, nanti akan sampai ada najis dicuci dengan 7 kali cucian, 1 kali dengan tanah, betul? Najis juga, tapi cucinya berbeza berat. Dan ini kata ulama mungkin-mungkin termasuk bab najis, tetapi diringankan cara mencucinya. Sebab ada cuci kat situ. Tak ada dibiarkan macam itu kering aja. Tapi ada cuci. Seperti juga kencingnya anak laki-laki yang masih menyusu. Kalau dia terlepas, kita dukung dia. Kita kena cuci ke tak kena cuci? Anak kecil, anak bayi yang bayi lelaki yang masih minum susu, mesti cuci. Tapi cucinya macam mana? Mesti nak tuang air? Tak payah. Tak payah satu baldi pun. Kita petik-petikkan, kena lepas, cukup dah. Tak payah nak musuh pun tak payah. Jadi hukum kencingnya bayi laki-laki najis ke tidak? Najis. Tapi cara cucinya diringankan. Kalau kita jalan pakai slipper, kalau pakai kasut cantik-cantik, kali kita nak solat, kita mesti apa? Tengok tapak kaki, tapak slipper, tapak kasut tu. Kita tengok kalau ada najis, apa kita buat? Pergi ambil air hose, kita spray ke, kita gosok ke, atau kita sapu gosok di atas tanah. Gosok di atas tanah sebab dia nak najis. Tapi cara cucinya ringan aja, gosok di atas tanah. Nampak? Jadi dekat sini, daripada hadis-hadis ni, kita nampak bahawa kalau disuruh cuci, mestilah najis. Tapi cara cucinya tu yang berbeza-beza. Dan dalam hal ini, mereka mengatakan mani itu najis ikut kaedah. Dan ada cara cucinya adalah diringankan. Macam mana nak cucinya? Tak mesti cuci basah-basah gosok. Itu bagus sekali kalau kita buat, lagi bagus. Kalau tak nak buat macam itu, kita boleh kerik je waktu dia kering pun tak mengapa. Faham? Ada pun tentang asal manusia itu suci ke tak suci dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang apa ni, yang ditentukan oleh Allah SWT. Kita tak bahaskan sebab tak ada dalil. Apa pun asal usul kita, kita tetap makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Allah pilih Nabi dan Rasul daripada umat manusia, bukan daripada jin. Ada jin jadi Rasul? Tak ada. Walaupun jin macam-macam power dia, nak kena fight dengan jin semua, tak ada. Tak ada jadi Rasul. Jadi daripada manusia. Dan manusia lah yang diberikan tugas untuk mengembangkan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dapati tidak masalah kalau kita diperintahkan untuk mencuci mani. Tetapi daripada hukum ini, mani itu najis, maknanya kita nanti bincangkan tentang mani binatang pula tu. Banyak hal dia tu nanti. Kita stop kat sini dulu tentang mani yang apa? Mani yang manusia. Baik. Pendapat kedua mengatakan mani itu suci. Tak payah suci pun tak apa. Dan kita jelas kenapa mereka berkata demikian. Sebab asal manusia sepatutnya suci, tak boleh najis. Ada pun hadis-hadis yang mencuci dan sebagainya, ini tak payah cuci, itu sunat dia, tak payah cuci, itu biasa. Itu satu pendapat. Ada yang mengatakan ada mengatakan bahawa mani itu najis secara mutlak, totally najis, mesti nak kena cuci. Dan tak cukup dengan cuci ringan-ringan, kerik-kerik dan sebagainya, tapi cuci betul-betul. Dan kita tahu bahawa itu bersalahan dengan hadis ini. Jadi kita dapati bahawa yang terkuat daripada pendapat-pendapat yang kita bacakan tadi adalah pendapat pertama, ataupun pendapat yang kedua, iaitu dia tidak najis. Jadi kalau yang mengatakan najis kemudian dicuci dengan cara yang ringan, jelaslah kenapa. Ada pun yang mengatakan mani itu tidak najis tetapi dicuci kerana ta'abudi, yakni cara ibadah saja, ataupun dicuci secara sunnah saja, maka mereka mengatakan. Dan pendapat ini pun ada di punya apa, satu orang tu ada hujahnya. Jadi yang penting di sini, bila terkena najis ataupun terkena mani di pakaian ataupun di tempat mana-mana, kita kalau ikut hadis ini, kita cuci tetapi dengan cara yang diringankan. Baik. Kita nak cepatlah. Ada apa-apa soalan? Ini tak mampu. Eh? Ada jemaah.